السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، telah kita jelaskan pada sesi sebelumnya tentang kisah terbunuhnya Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau terbunuh di tangan mereka-mereka dari para pemimpin yang memimpin pasukan yang berjumlah kurang lebih 5.000 orang, yang seluruhnya berasal dari Kufah. Dan mereka menyerang Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang bersama beliau yang berjumlah sangat sedikit sekali, tidak bisa dibandingkan jumlah yang begitu besar melawan jumlah yang terlalu sedikit dan mayoritasnya dari Ahlul Bait, yang menyebabkan mereka seluruhnya dari kaum lelaki terbunuh. Para wanita mereka jadikan sebagai tawanan, dianggap seperti tawanan perang, padahal mereka adalah bahagian dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapakah yang terbunuh dari Ahlul Bait selain dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma? Telah kita sebutkan bahwa sebelum terbunuhnya Al-Husain telah terbunuh sepupu beliau, anak paman beliau yang berangkat ke Kufah untuk mempersiapkan kedatangan Al-Husain radhiyallahu anhu. Namun akhirnya dia pun terbunuh di tangan pimpinan yang sangat kejam, yang tidak memuliakan para ulama, Ubaidullah bin Ziyad, yang menjadi gubernur ketika itu, yang memimpin Kufah. Demikian pula Al-Basrah, Muslim ibn Aqil. Demikian pula terbunuh di antara Ahlul Bait dari keluarga Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dari anak-anak Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, selain dari Al-Husain, demikian pula Ja'far, Al-Abbas, Abu Bakar, Muhammad, Uthman. Mereka ini adalah saudara-saudara dari Al-Husain radhiyallahu an. Mereka seluruhnya terbunuh. Dan di antara anak-anak Al-Husain yang bernama Abdullah. Demikian pula Ali. Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma memiliki dua anak yang bernama Ali. Yang terbunuh dalam peristiwa Karbala adalah Ali Al-Akbar yang sulung. Adapun Ali adiknya yang dijuluki Zainul Abidin, beliau tidak terbunuh dalam peristiwa tersebut. Dan di antara anak-anak Al-Hasan, Abdullah, Al-Qasim, Abu Bakar. Di antara anak-anak Aqil, Ja'far, Abdullah, Abdurrahman, Abdullah bin Muslim bin Aqil. Demikian pula Muslim bin Aqil yang sudah terbunuh sebelumnya. Dan dari anak-anak Abdullah bin Ja'far yang bernama Aun dan Muhammad. Jadi seluruhnya 18 orang dari kaum lelaki yang seluruhnya dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari ahlul bait. Lalu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, siapakah mereka ini? Para pembunuh Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, ahlul Kufa, dan yang menjadi panglima yang memimpin pasukan tersebut, Syamir bin Dziljawshan. Siapa dia? Demikian pula Sinan bin Anas An-Nakhai. Keduanya yang diangkat sebagai panglima perang ketika itu oleh Ubaidullah bin Ziyad. Siapakah mereka ini? Penting untuk kita sebutkan perkataan, bahkan dari ucapan kaum Syiah itu sendiri, dari tokoh-tokoh mereka, menerangkan bahwa yang membunuh Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu dan yang bersamanya, mereka adalah orang-orang Syiah. Mereka adalah orang-orang Syiah. Ubaidullah bin Ziyad ini yang sempat bersama pasukan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam peristiwa perang Siffin, dia bersama Ali. Demikian pula halnya Syamir bin Dziljawshan. Ini termasuk di antara Syiah itu Ali. Demikian pula Sinan bin Anas An-Nakhai. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti perang Siffin bersama barisan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun pasukannya, mereka semua dari ahlul Kufah. Dan penduduk Kufah dikenal pada masa itu, mereka adalah para pendukung Ali bin Abi Talib. Orang-orang mengaku cinta kepada ahlul bait. Namun sebagaimana yang telah antum dengarkan, bagaimana kisah pengkhianatan mereka terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila ada yang merasa sedih dan merasa sakit hatinya dengan terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu dan yang bersamanya, maka kita ahlus sunnah lebih berhak untuk merasakan kesedihan itu. Merasa sakit dibunuh cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipenggal kepalanya lalu kemudian dibawa di hadapan Ubaidullah bin Ziyad Al-Mujrim, membunuh Ahlul Bait, lalu kemudian mereka masih juga mengaku cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini dikenal sebagai Ahlul Khiyana, Ahlul Ghadar, orang-orang yang suka mengkhianati perjanjian. Semenjak pada masa pemerintahan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab mereka yang berjudul Nahjul Balaghah, keluhan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu terhadap penduduk Kufah. Beliau mengatakan, Walaqad asbahatil umam takhafu dhulma ru'atiha wa asbahtu akhafu dhulma ra'iyati. Umat-umat mereka telah mengkhawatirkan kezaliman rakyatnya. Aku juga mengkhawatirkan kezaliman rakyatku. Istanfartukum lil jihad falam tanfiru. Aku memerintahkan kalian untuk keluar berjihad, namun kalian tidak keluar berjihad. Ini ucapan Ali radhiyallahu an kepada ahlul Kufah. Wa asma'tukum falam tasma'u. Aku perintahkan kalian untuk mendengar, namun kalian tidak juga mendengarkan. Wa da'autukum sirran wa jahran falam tastajibu. Aku mengajak kalian secara diam-diam dan terang-terangan, namun kalian tidak memenuhi ajakan tersebut. Wa nasahtu lakum falam taqbalu. Aku telah menasihati kalian, namun kalian tidak menerima nasihat. Asyuhudun kaghiyab. Kalian ini badannya hadir tapi seperti orang tidak hadir. Tidak mendengar kepada ucapan pemimpinnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa abidun ka arbab. Kalian ini budak-budak tapi menganggap dirinya seperti para tuan-tuan. Atlu alaikumul hukmah fatanfiruna minha. Aku bacakan kepada kalian hukum-hukum dan ketetapan, kalian justru meninggalkan hukum tersebut. Wa a'idzukum bil mau'izatil balighah fatatafarraquna 'anha. Aku wasiatkan kepada kalian nasihat yang bermanfaat bagi kalian, namun kalian justru menjauhkan diri dari nasihat itu. Wa ahadzukum 'ala jihadi ahli al-baghi fama ati ala akhir alqaul hatta arakum mutafarriqin ayadi sab'. Aku anjurkan kalian untuk berjihad melawan para pemberontak, namun belum selesai saya berbicara hingga saya melihat kalian sudah berpecah belah, justru kalian mengikuti Abdullah bin Sab'. Kalian menjadi kaki tangan Abdullah bin Sab'. Tarji'una ila majalisikum wa tatakhada'una an mawa'idhikum. Kalian kembali ke majelis kalian. Kalian menghindar dari nasihat-nasihat yang disampaikan pada kalian. Uqawwimukum qadwah wa tarji'una ilayya ashiyatan ka dhahril hayyah. Aku berusaha meluruskan kalian di pagi hari, namun kalian kembali kepadaku di sore hari seperti punggung ular. Ajizal muqawwim wa a'dhalal muqawwam. Yang meluruskan sudah merasa lelah. Yani Ali bin Abi Thalib merasa sudah tidak mampu meluruskan ahlul Kufah. Lemah. Sementara yang diluruskan tetap saja selalu membuat permasalahan. Selalu mendatangkan perkara-perkara yang rumit. Ayyuhasyahidatu abdanuhum alghaibatu uquluhum. Wahai orang-orang yang hadir jasad-jasad kalian, namun akal-akal kalian sedang tidak hadir di hadapanku. Ini ahlul Kufah. Al-mukhtalifatu ahwa'uhum, hawa nafsu mereka bermacam-macam. Al-mubtala bihim umara'uhum, yang para pemimpin-pemimpinnya mendapatkan cobaan disebabkan karena kalian. Sahibukum yuti'ullah wa antum ta'sunahu. Pimpinan kalian, yaitu beliau, Ali radhiyallahu an, taat kepada Allah, namun kalian justru bermaksiat kepada Allah. Lawadittu wallah anna Muawiyah sarafani bikum sarfad dinar bidirham. Demi Allah, aku sangat berkeinginan agar Muawiyah ingin tukar-menukar antara aku dengan dia seperti tukar-menukar dinar dengan dirham. Maksudnya, saya menyerahkan ahlul Kufah, nih, ambil Muawiyah. Lalu saya meminta pasukan dari pasukan Muawiyah. Maksudnya pasukan Muawiyah dikenal mereka dengan ketaatannya, dengan keistiqomahannya. Berbeda dengan ahlul Kufah, dikenal dengan pengkhianatan. Dikenal dengan tidak mendengarkan ucapan Ali radhiyallahu an. Fa akhadha minni 10 minkum wa a'tani rajulan minhum. Aku berkeinginan untuk ada tukar menukar. Dari Muawiyah memberikan kepadaku satu orang, saya akan berikan kepada Muawiyah 10 orang dari kalian. 1:10 sudah. Bosan melihat ahlul Kufah. putus asa Ali radhiyallahu an. Ya ahlal Kufa munitu minkum bi thalathin wa thnatain. Wahai penduduk Kufa, aku diberi musibah dengan adanya kalian. Summun dhu asma' wa bukmun dhu kalam wa umyun dhu absar. Kalian ini tuli tapi punya pendengaran. Kalian bisu tapi bisa bicara. Kalian ini buta tapi memiliki penglihatan. La ahrara sidqin 'inda al-liqa. Kalian bukanlah orang-orang yang jujur ketika bertemu. Wa la ikhwanu thiqatin 'inda al-bala. Kalian bukan orang-orang yang pantas dijadikan sebagai saudara yang dipercaya ketika ada musibah. Taribat aydikum ya asbahal ibil ghaba 'anha ru'atuha. Celaka kalian, wahai orang-orang yang mirip seperti unta yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Kullama jumi'at min jamit tafarraqat min akhar. Setiap kali dikumpulkan di satu sisi, maka mereka berpecah dari sisi yang lain. Ya, ini putus asa Ali radhiyallahu anhu. Melihat penduduk Kufah. Jadi semenjak zaman Ali radhiyallahu anhu, mereka sudah dikenal sebagai ahlul makr, ahlul ghadar. Kalau istilahnya orang sekarang, mutalawin makir. La'ab. Ini yang lagi ngetren sekarang ini. Ahlul Kufah seperti ini kondisinya. Pembuat makar. Masyarakat rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika terbunuhnya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, dan yang bersamanya dari Ahlul Bait, lalu kemudian penduduk Kufah ini menangis, meratap. Sampai sekarang. Dalam acara Al-Husainiyat, acara Karbala, mereka menyiksa diri-diri mereka dengan alasan merasa bersalah dengan peristiwa terbunuhnya Al-Husain. Mengapa mereka mengkhianati Al-Husain? Sebagai bentuk rasa bersalahnya mereka, maka mereka siap melukai diri-diri mereka setiap tahun dalam acara Husainiyat. Ada yang memukul atau menghantamkan pisau di kepala-kepala mereka. Kenapa enggak mati sekalian? Penggal leher kalian. Biar sekalian mati. Tidak menyulitkan ahlus sunnah, istirahat ahlus sunnah dari kalian. Pisau dihantamkan di kepala-kepala mereka. Semakin banyak darahnya semakin afdol katanya. Mati sekalian. Ada yang pakai rantai. Rantai. Ada yang rantai berduri-duri. Itu dihantamkan. Itu dijual. Mendekati acara Karbala, seniat di Iran dijual. Ada untuk orang dewasa, ada untuk anak muda, ukuran anak kecil juga ada. Ukuran anak kecil ada. Dijual. Untuk dihantamkan di punggung-punggung mereka. Ratapan berjamaah. Meratapi Husain. Nah, di antara mereka ada yang mengguling-gulingkan tubuh mereka. Jadi beling, pecahan beling itu dihancurkan, botol, terus ditaruh di atas lantai, mereka berguling-guling. Anak yang masih kecil, ya, karena belum bisa berguling, digulingkan oleh orang tuanya. Sampai nangis-nangis anak itu. Tidak mengerti kenapa dia diperlakukan seperti itu. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Ini agama Allah subhanahu wa ta'ala. Penyiksaan, ratapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man daraba al-khudud wa latama man latama al-khudud." Fi riwayat man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah, muttafaqun alaih. Bukan dari umat kami orang yang memukul-mukul pipinya, menempeleng pipinya karena meratap, menyobek-nyobek pakaiannya dan berteriak-teriak seperti teriakan kaum jahiliyah. Ya. Mereka, di antara mereka ini, dalam acara Al-Husainiyat mereka memukul dada dan mereka. Semakin merah semakin bagus. Ya. Biar jantungan kalian rusak semua persendian kalian. Qatalakumullah. Ya Syiah, Rafidhah. Nah. Ini agama Allah Subhanahu wa taala. Teriak-teriak. Teriak-teriak. Ya Husain, ya Husain. Berdoa kepada Husain. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Saya diperlihatkan ada satu pertempuran orang Syiah ini sedang bertempur, sedang menembakkan ke arah lawannya sambil berteriak, "Ya Husain, ya Husain." Dalam waktu beberapa detik, maka dia pun tertembak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Husain, ya Husain. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memudaratkan kamu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Apabila engkau melakukan, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, Ali ibn al-Husain Zainul Abidin, anaknya Husain radhiyallahu ta'ala anhu, beliau heran melihat penduduk Kufah ini. Mereka yang membunuh Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, tapi mereka di Kufah teriak-teriak menangis. Sehingga ketika Ali ibn al-Husain Zainul Abidin melewati mereka sedang meratap sambil menangis, kata Ali rahimahullahu ta'ala menegur mereka sambil dia mengatakan, tanuhun wa tabkuna min ajlina faman alladhi qatalana. Kalian meratap dan kalian menangis karena kami terbunuh, lalu siapa yang membunuh kami kalau bukan kalian? Siapa yang membunuh kami? Aneh sikap Syiah ini. Sok merasa cinta kepada Ahlul Bait, mereka telah menipu Al-Husain radhiyallahu anhu. Demikian pula Ummu Kulthum bintu Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan, ya ahlal kufa sawatan lakum, wahai penduduk Kufa, sungguh aib bagi kalian. Malakum khadaltum Husainan wa qataltumuh, mengapa kalian meninggalkan untuk tidak menolong Husain lalu kalian membunuhnya? Wa antahabtum amwalah wa warithtumuh, lalu kalian rampas hartanya, kalian warisi hartanya. Wa sabaitum nisa'ahu wa nakabtumuh fatabban lakum wa suhqan lakum, kalian menawan, menahan wanita-wanitanya, istri-istrinya, kalian menyakitinya, sungguh celaka bagi kalian. Ayyu dawahin dahatkum, musibah apa yang sedang menimpa kalian? Wa ayyu wizrin ala zuhurikum hamaltum, dosa apa yang kalian pikul di punggung-punggung kalian? Wa ayyu dima'in safaktumuha, darah-darah apa yang telah kalian tumpahkan? Wa ayyu karimatin asabtumuha, dan kemuliaan apa yang telah kalian raih? Wa ayyu sabiyatin salabtumuha, dan anak-anak apa yang telah kalian rampas kehormatannya? Wa ayyu amwalin tahabtumuha, harta yang mana lagi yang kalian rampas, yang kalian ambil? Qataltum khayra rijalatin ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian telah membunuh manusia-manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nuzi'atir rahmatu min qulubikum, dan rahmat itu telah dicabut dari hati-hati kalian. Ini pengakuan dari Ahlul Bait. Mereka yang mengetahui persis tentang kejadian terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu dalam peristiwa Karbala. Oleh karena itu, hal ini diakui oleh orang-orang Syiah. Tokoh-tokoh Syiah, mereka mengakui hal ini. Bahwa yang telah membunuh Al-Husain adalah mereka sendiri dari kalangan Syiah Rafidah. Murtadha Mutahhari, Murtadha Mutahhari, salah seorang tokoh Syiah, dia menyebutkan dalam Al-Malham Al-Husainiyah, dia mengatakan, wala raiba fi anna al-kufa kanu min syi'ati Ali wa anna alladhina qatalu al-imam al-Husain hum syi'atuh. tidak diragukan lagi bahwa Kufah ketika itu, penduduk Kufah, mereka adalah para pengikutnya Ali. Orang-orang mengaku cinta kepada Ali. Dan sesungguhnya mereka yang membunuh Al-Imamul Husain adalah Syiahnya. Syiah. Dia juga mengatakan, فَنَحْنُ سَبَقَ أَنْ أَثْبَتْنَا أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ مُهِمَّةَ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةَ وَقُلْنَا أَيْضًا بِأَنَّ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ عَلَى يَدِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ عَلَى يَدِ الشِّيَعَةِ بَعْدَ مُضِيِّ 50 عَامًا فَقَطْ عَلَى وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَمْرٍ مُحَيِّرٍ وَلُغْزٍ عَجِيبٍ وَالْمُلْفِتِ لِلْغَايَةِ. Maka telah terdahulu telah kami tetapkan bahwa kisah ini penting, dan kami juga mengatakan bahwa terbunuhnya Al-Husain melalui tangan kaum muslimin, bahkan melalui tangan Syiah. Setelah berlalu 50 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini perkara yang membingungkan, satu hal yang membingungkan, mereka mengaku cinta kepada Ahlul Bait, lalu mereka membunuh Husain, mereka membunuh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murtadha Mutahhari sendiri bingung. Memang bingung kalau masuk agama Syiah. Karena sering terjadi kontradiksi, mengaku cinta kepada Ahlul Bait, mereka meremehkan, mereka membunuh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan oleh Qadhi Al-Ihsai An-Najafi dalam kitabnya Ashura pada halaman 89. Dia mengatakan, innal jaysh alladhi kharaja li harbil imam al-Husain alaihi salam 300,000. Sesungguhnya pasukan yang keluar untuk memerangi al-Imam al-Husain berjumlah 300,000. Dia mengatakan 300,000. Kalau yang disebutkan dalam riwayat yang lain 5,000 orang. Ini sampai 300,000. Subhanallah. Kulluhum min ahli al-Kufah. Semuanya dari penduduk Kufah. Semuanya. Laisa fihim Syami wala Hijazi wala Hindi wala Pakistani wala Sudani wala Misri wala Afriqi. Tidak satu pun dari mereka dari Syam. Tidak ada satu pun dari mereka pengikutnya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah ketika itu. Tidak ada. Tidak ada dari Hijaz, tidak ada dari India, tidak ada dari Pakistan, dari Sudan, dari Mesir, dari Afrika, tidak ada. Bal kulluhum min ahli al-Kufah. Semuanya dari penduduk Kufah. Qad tajamma'u min qabaila syatta. Mereka berkumpul yang datang dari berbagai kabilah. Mereka lah yang menyebabkan terbunuhnya Muslim Ibn Aqil di Kufah. Setelah sebelumnya mereka berkumpul 4,000 orang. Menampakkan diri untuk menolong Muslim Ibn Aqil. Mengepung Ubaidullah bin Ziyad. Namun apa yang terjadi? Mereka mengkhianati Muslim Ibn Aqil. Ini pengkhianatan kalian wahai Syiah Rafidhah. Dan ini sejarah berdarah kalian. Bahwa kalian datang untuk merusak Islam dan kaum muslimin dengan mengatasnamakan amar ma'ruf nahi munkar, mengatasnamakan cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Ali radhiyallahu anhu, persis seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Sabah, kakek moyang kalian. Dialah yang mendirikan agama Rafidhah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kemudian pada tahun 317 Hijriah terjadi pertumpahan darah di tanah suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tanah haram, di Makkah, yang di sana terdapat Al-Ka'batul Musyarrafah. Terjadi pembantaian besar-besaran yang dicatat dalam sejarah. Siapa yang melakukan? Mereka dari kalangan Syiah Ar-Rafidhah Al-Qaramithah. Disebutkan dalam sejarah, ketika kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji pada tahun 317 Hijriah. Ini para jamaah haji sedang menjalankan ibadah haji, sedang tawaf. Tiba-tiba mereka dalam jumlah yang banyak melakukan penyerangan. Mereka masuk ke dalam Al-Masjidul Haram. Lalu kemudian mereka melakukan penyembelihan para jamaah haji yang berjumlah 30 ribu orang. Dalam satu hari, 30 ribu orang disembelih oleh mereka. Laki-laki, wanita, anak-anak, semuanya disembelih. 30 ribu orang dalam satu hari. Bisa dibayangkan. Haus darah. Setelah mereka melakukan pembantaian besar-besaran di sisi Al-Ka'bah, maka berdirilah salah seorang pemimpin dari Al-Karamithah ini yang bernama Abu Tahir Al-Qirmiti di depan pintu Ka'bah. Dia berteriak di hadapan para jamaah haji. Dia mengatakan, "Limanil mulkul yaum?" Milik siapa kerajaan di hari ini? Milik siapa kekuasaan di hari ini? Semestinya yang mengucapkan ini siapa? Allah Azza wa Jal. Limanil mulkul yaum? Lillahil wahidul qahar. Ini diucapkan oleh Abu Tahir. Limanil mulkul yaum? Milik siapa kekuasaan di hari ini? Lalu tidak seorang pun yang menjawabnya. Akhirnya dia jawab sendiri. Dia sendiri yang menjawab, dia mengatakan, "Ana Allah, ana akhluqul khalqa wa ufnihim ana." Aku adalah Allah. Aku yang menciptakan makhluk dan aku yang membinasakan mereka. Syiah. Lalu kemudian mereka pun menghancurkan sumur Zamzam. Dan mereka melempar ratusan mayat di dalamnya. Orang-orang yang telah mereka bunuh. Ya, dari para jamaah haji, lalu mereka lemparkan ke sumur Zamzam sehingga menyebabkan sumur Zamzam itu penuh berisi mayat. Sudah penuh sumur ini, ditumpuk lagi di atasnya mayat-mayat yang berikutnya sehingga mayat itu meninggi seperti gunung. Luar biasa saking banyaknya. Bayangkan 30 ribu orang ditumpuk, seperti apa keadaan? 100 orang sudah mengerikan. 1000 orang sudah mengerikan. 30 ribu orang. Lalu kemudian pemimpin Syiah Al-Karamithah ketika itu memerintahkan untuk membongkar pintu Ka'bah dan menyobek-nyobek kiswah. Ya, pakaian Al-Ka'bah, kiswatul Ka'bah, menyobek-nyobeknya. Disobek sehelai demi sehelai. Lalu kemudian dia berteriak di hadapan manusia, "Aina tayrul ababil?" Mana burung-burung ababil itu? La haula wala quwwata illa billah. "Aina al-hijara min sijil?" Mana hijarah min sijil itu? Menghina firman Allah Subhanahu wa taala. "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Dia menantang Allah Azza wa Jalla. Mana itu burung-burung ababil? Tidak seorang pun yang menjawab. Akhirnya sebagian para jamaah haji ketakutan. Maka mereka pun berusaha mencari perlindungan. Perlindungan di bawah Ka'bah. Mungkin saja ketika mereka berlindung di sisi Ka'bah, mereka tidak akan ditumpahkan darahnya. Karena mereka masih memuliakan Ka'bah. Mungkin. Maka sebagian mereka berkumpul. Kurang lebih 1700 orang berkumpul di sisi Ka'bah mengharapkan agar mendapatkan syafa'ah. Namun apa yang dikatakan oleh pemimpin Syi'al Qaramithah ketika itu, "Ibda'u bihim fadhbahuhum." Mulailah membunuh mereka, sembelih mereka. Jadi justru mereka yang dijadikan orang-orang yang disembelih terlebih dahulu sebelum yang lain. Lalu kemudian pemimpin Syiah ini, dia sambil berjalan dengan kendaraan kudanya di antara mayat-mayat yang bergeletakan di seputar Ka'bah sambil tertawa, dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." sampai dia baca wa amanahum min khauf. Wa amanahum, Allah Subhanahu wa taala memberi rasa aman kepada mereka dari ketakutan. Lalu sambil tertawa dia mengatakan ma amanahum min khaufina. Allah tidak memberi rasa aman kepada mereka dari ketakutannya kepada kami. Melecehkan. Mereka melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka memerintahkan pimpinan Syi'al Qaramithah ini memerintahkan untuk mengumpulkan wanita-wanita yang sedang menunaikan ibadah haji ketika itu. Dikumpulkan di sekitar Ka'bah dan di Hijr Ismail. Lalu kemudian memerintahkan tentara-tentaranya untuk memperkosa mereka, para jamaah haji. Terang-terangan. Setelah mereka memperkosa para wanita itu, mereka sembelih satu persatu. Luar biasa. Haus darah, bengis. Tidak punya rasa kemanusiaan sedikit pun. Ya, rasa kemanusiaan tidak ada, apalagi keimanan. Menyembelih terang-terangan, lalu kemudian mereka melempar mayat-mayatnya di sumur Zam-Zam. Lalu kemudian pemimpin Syi'al Qaramithah ini memerintahkan untuk melepaskan mizab, mizabul Ka'bah yang ada di bagian atas. Mizab, tempat pancuran. Ketika dia memerintahkan, ada seorang dari kalangan Syiah ingin menaiki Ka'bah, namun dia terjatuh, yang menyebabkan dia patah. Akhirnya kata pemimpinnya, sudah biarkan saja mizab itu. Lalu kemudian mereka menghancurkan pintu Ka'bah, dan mereka mengotorinya, dan mereka merampas harta benda yang ada di dalam Ka'bah. Yang harta-harta ini biasanya dihadiahkan dari para penguasa, raja-raja yang datang ke tanah haram, mereka menghadiahkan lalu disimpan di dalam Ka'bah. Mereka merampas seluruhnya. Bahkan bukan itu saja, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pemimpin Syiah Al-Qaramithah ini kencing di situ. Ya. Abu Tahir Al-Janabi kencing di atas Ka'bah. Lalu kemudian dia berteriak di hadapan pasukannya, dia mengatakan, "Mana Abraha? Mana gajah itu? Mana burung-burung ababil?" Sambil mereka tertawa terbahak-bahak seperti orang-orang yang sedang mabuk. Lalu kemudian pemimpin Syi'al Qaramithah memerintahkan untuk dibongkar Hajar Aswad dari Ka'bah. Maka dipukullah dengan menggunakan kapak yang menyebabkan Hajar Aswad itu terbelah menjadi dua. Mereka ambil semuanya, lalu mereka bawa ke Qatif, markas mereka di Bahrain, daerah Qatif. Sehingga Ka'bah selama 22 tahun tanpa Hajar Aswad. Dibawa lari oleh mereka. Dibawa ke Qatif. Bukan sampai di situ saja. Ketika mereka membawa Hajar Aswad ke Qatif, mereka membuat acara sendiri. Acara Masyairul Hajj. Menunaikan ibadah hajinya ke Bahrain, bukan ke Makkah. Bukan di sekitar Ka'bah. Lalu dibangunlah pengganti dari Ka'bah itu. Dibuat tempat tertentu. Lalu didirikan saingan dari Ka'bah. Lalu dibuat tempat tertentu dianggap seperti Arafah. Tempat tertentu dianggap seperti Mina. Dianggap seperti Muzdalifah. Lalu mereka memerintahkan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji ke Bahrain. Siapa yang datang ke Mekah akan disembelih. Ketakutan kaum muslimin. Nah. Akhirnya mereka ketakutan, tidak menunaikan ibadah haji. Dikosongkan Ka'bah. Ini perbuatan mereka, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Perbuatan yang sangat mengerikan. Menghalalkan harta-harta kaum muslimin nyawa-nyawa kaum muslimin, merusak kehormatan para wanita-wanita kaum muslimin. Lalu mereka menghancurkan Al-Ka'bah, merusak pintu Ka'bah, menajisi Al-Ka'bah, melakukan perbuatan ilhad di tanah haram, di tanah suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang penuh berkah, mereka menghancurkannya. Akan tetapi, wallahu ghalibun ala amri. Tidak berapa lama kemudian mereka semakin melemah kekuasaannya, semakin melemah kekuasaannya. Ya, disebabkan karena adanya percekcokan dan perselisihan terjadi di antara mereka, perpecahan di antara mereka, saling berperang, saling bunuh-membunuh. Sehingga ketika kelompok Al-Qaramithah Ar-Rafidhah ini melemah, maka Hajar Aswad dikembalikan ke Al-Ka'bah selama 22 tahun. Ini jarimah yang dilakukan oleh kaum Syiah Ar-Rafidhah. Demikian pula yang dicatat di dalam sejarah, pada tahun 656 Hijriah, pengkhianatan seorang Syiah Rafidah yang menyusup dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah yang bernama Nasiruddin At-Tusi. Nasiruddin At-Tusi yang bekerja sama dengan Ibnul Alqami juga seorang Rafidhi khabith yang masuk dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah untuk merusak pemerintahan Al-Abbasiyah. Dan mereka sering berhubungan dengan pasukan Tatar yang ketika itu dipimpin oleh Hulagu Khan, atau kita menyebut Hulagu Khan, pemimpin dari Mongol, sadis, kejam, kafir. Akan tetapi Syiah rela untuk bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk menghilangkan kekuasaan kaum muslimin dan mengenyahkan ahlus sunnah dari permukaan bumi. Ini yang mereka inginkan, ini yang mereka kehendaki. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, Al-Khawarij, beliau menyebutkan tentang pengrusakan yang mereka lakukan, pemberontakan, menghalalkan darah kaum muslimin. Kata beliau, ma'a hadza lam yakunu yu'awinuna al-kuffara 'ala qital al-muslimin. Bersama dengan kerusakan yang dilakukan oleh kaum Khawarij, mereka tidak pernah membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Mereka tidak pernah melakukan itu. Khawarij. Warrafidah yu'awinuna al-kuffar 'ala qital al-muslimin. Akan tetapi kaum Rafidah, mereka rela untuk menolong orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Falam yakfihim annahum la yuqatiluna al-kuffar ma'al muslimin hatta qatala al-muslimin ma'al kuffar. Dan tidak cukup bagi mereka untuk tidak memerangi orang-orang kafir bersama kaum muslimin. Bahkan yang mereka lakukan memerangi kaum muslimin bersama orang-orang kafir. Fakanu a'zama muruqan aniddin min ulaikal mariqina bikathirin kathir. Sehingga mereka ini kaum Syiah Rafidah, mereka lebih dahsyat, lebih besar kekafirannya dan keluarnya mereka dari agama Allah daripada kaum Khawarij. Perbedaan yang jauh sekali. Lalu kata beliau, waqad ajma'al muslimun 'ala wujubi qitalil khawarij war rawafid wa nahwihim idza faraqu jama'atal muslimin. Dan telah bersepakat kaum muslimin untuk memerangi kaum Khawarij dan memerangi Rafidah dan yang semisal mereka apabila mereka melakukan pemberontakan, berpisah dari jamaah kaum muslimin sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerangi mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apa yang terjadi di Baghdad ketika semakin melemahnya Daulah Abbasiyah ketika itu? Ibnul Alqami pada masa pemerintahan Al-Mustansir, Ibnul Al-Qami yang menyusup dalam pemerintahan Bani Abbasiyah ini berhasil memegang peranan penting ketika itu. Ya, mungkin kalau sekarang bisa dikatakan dia seorang pangdam. Jadi dia yang mengatur tentara. Ini Ibnul Al-Qami. Tapi dia belum menampakkan bahwa dia akan memerangi kaum muslimin. Dia tidak menampakkan perbuatan busuknya ini. Jumlah tentara kaum muslimin Bani Abbasiyah ketika itu ratusan ribu. Akan tetapi Ibnul Al-Qami terus memberi alasan. Ah, kamu enggak beres, dipecat. Ini enggak beres, dipecat, dipecat, dipecat, dipecat. Tujuannya adalah untuk mengurangi kekuatan Daulah Abbasiyah. Dipecat terus, semakin berkurang, sampai pengangguran itu menyebar di mana-mana. Mereka-mereka ini yang mantan tentara itu sampai tidur di masjid, sampai di toko-toko, enggak jelas, enggak punya rumah. Sampai seperti itu. Di pasar-pasar berkurangnya sampai kurang lebih 10 ribu pasukan. Yang tadinya ratusan ribu menjadi 10 ribu pasukan. Maka di saat Ibnul Al-Qami melihat bahwa Daulah Abbasiyah telah melemah, maka dia pun melakukan kerjasama dengan pasukan Tatar yang dipimpin oleh Hulagu untuk menganjurkan kepada Hulagu Khan untuk memasuki Baghdad. Kerjasama dia dan Nasiruddin At-Tusi. Akhirnya masuklah pasukan ratusan ribu dari pasukan Tatar. Mereka memasuki Baghdad dan terjadilah penyembelihan besar-besaran. Pembantaian. Waliyadu billah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Apa yang terjadi di Baghdad ketika itu? وَمَالُوا عَلَى الْبَلَدِ فَقَتَلُوا جَمِيعَ مَنْ قَدَرُوا عَلَيْهِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَالْمَشَايِخِ وَالْقُهُولِ وَالشُّبَّانِ. Mereka membunuh semua yang mereka mampu bunuh. Mereka bunuh semuanya. Dari anak muda, laki-laki, wanita, anak kecil, orang tua, setengah tua, para pemuda, tidak ada yang selamat. وَدَخَلَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِي الْآبَارِ وَأَمَاكِنِ الْحُشُوشِ وَقُنِ الْوَسَخِ. Kebanyakan mereka itu dimasukkan ke dalam sumur, tempat-tempat yang jorok, tempat-tempat sampah. Ini mayat-mayat kaum muslimin. وَكَمَنُ كَذَلِكَ أَيَّامًا لَا يَظْهَرُونَ. Lalu mereka simpan di tempat-tempat tersebut. Sebagian kaum muslimin, ya, yang ketakutan, mereka berusaha mencari tempat-tempat persembunyian. Maka mereka pun bersembunyi di kios-kios, di toko-toko yang memungkinkan bagi mereka untuk menyembunyikan diri mereka. Lalu mereka tutup pintu tersebut. Lalu didatangi oleh pasukan Tatar. Ketika mereka mendatangi kaum muslimin yang sedang bersembunyi itu, maka mereka pun menghancurkan pintu tersebut atau mereka membakar rumah itu sekalian. Kemudian mereka pun masuk mendatangi kaum muslimin. Di antara mereka ada yang berusaha meloloskan diri, lari, mencari-cari tempat yang tinggi. Lalu kemudian mereka diikuti dan mereka pun dibunuh dari tempat yang tinggi, dari atap. Ya, sehingga tempat-tempat aliran air itu, pancuran, itu mengalirkan darah. Saking banyaknya orang-orang yang disembelih di atap-atap rumah tersebut. Sampai mengalir di lorong-lorong rumah. Kaum muslimin, fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, kata beliau, tidak ada seorang pun yang selamat dari kaum muslimin, yang selamat dari penduduk Baghdad. Siapa? Ahlu Zimmah, Yahudi, Nasara, dan orang-orang yang mencari perlindungan kepada Menteri Ibnul Al-Qami, Ar-Rafidhi, dan orang-orang yang dikenal sebagai para pedagang besar. Mereka minta diberi perlindungan, lalu mereka membayar dengan harga yang sangat mahal. Ya. Yang penting mereka selamat. Tidak ditumpahkan darah-darah mereka. Mereka ini yang berhasil selamat ketika itu. Orang-orang yang pro kepada Ibn al-Alqami. Dari kalangan Syiah, Rafidah. Kata beliau, Al-Hafidh Mukathir, wa'adat Baghdad ba'dama kanat Anas al-Mudun, kulliha ka'annaha kharabun, laisa fiha illa al-qalil minan nas. Maka Baghdad yang sebelumnya dikenal sebagai negeri yang tenteram, negeri yang aman, berubah seluruhnya menjadi hancur dan rusak. Tidak ada yang tersisa di sana kecuali sedikit dari manusia. Itu pun mereka dalam keadaan ketakutan, kelaparan, dalam keadaan dihinakan. Ini yang dilakukan oleh Nasiruddin At-Tusi. Setelah itu Nasiruddin At-Tusi mendapatkan kedudukan penting dalam pemerintahan Hulagu, pemerintahan Tatar. Ini yang menyebabkan dibantainya kaum muslimin adalah ulah kaum Rafidah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Syekh Muhibuddin Al-Khatib menerangkan tentang apa yang dilakukan oleh Nasiruddin At-Tusi ketika dia bergabung bersama pasukan orang-orang yang haus darah yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Wa asyrafa ma'ahu 'ala ibahati adz-dzabh al-'am fi riqabil muslimin wal muslimat. Maka dia pun bersama dengan pasukan Tatar membolehkan penyembelihan, ya, penyembelihan secara umum kepada kaum muslimin dan muslimat, atfalan wa syuyukha, baik anak-anak maupun orang tua. Wa radiya bi taghriq kutubil ilmi al-islamiyyah fi Dajlah. Lalu kemudian kitab-kitab para ulama yang ketika itu masih banyak, manuskrip-manuskrip yang disimpan di maktabah-maktabah, di museum-museum, tulisan para ulama yang mereka tulis dengan tinta-tinta mereka, di dalamnya ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, ini semua dihancurkan dan dibuang ke sungai Dajlah. Saking banyaknya jumlah kitab-kitab para ulama yang dibuang ke sungai Dajlah, sampai sungai itu menghitam disebabkan karena tinta-tinta dari goresan para ulama yang menulis ilmu-ilmu di dalam kitab-kitab tersebut. Sampai menghitam loh sungai ini. Luar biasa. Setelah sebelumnya sungai itu memerah disebabkan karena darah-darah kaum muslimin dan mayat-mayat yang dilemparkan ke sungai itu, yang sebelumnya merah berubah menjadi hitam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang melakukan ini adalah kaum Syiah Rafidah yang menghalalkan darah kaum muslimin. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari kejadian ini dan sekian banyak kejadian yang tentu tidak cukup waktu untuk menyebutkan satu persatu dari berbagai macam tragedi pembantaian kaum muslimin disebabkan ulah kaum Syiah Rafidah yang dibangun di atas keyakinan mereka menghalalkan darah dan harta-harta kaum muslimin. Dan itu terus berlanjut sampai detik ini, sampai sekarang. Setiap kehancuran-kehancuran yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin, maka di sana ulah kaum Rafidah adalah hal yang tidak tertutupi oleh mata-mata kita. Termasuk apa yang terjadi di negeri Yaman, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kaum Houthiyah, Al-Jarudiyah, Rafidhatuz Zaidiyah yang bekerja sama dengan Iran, Ar-Rafidah, membantai kaum muslimin mulai dari tahun 2004. Dan gerakan-gerakan itu sudah ada dari sebelumnya. Mereka membuat gerakan yang mereka sebut Syababul Mu'min, yang ketika itu dipimpin oleh saudaranya Abdul Malik Al-Houthi, Hussein. Lalu kemudian digantikan kedudukannya oleh Abdul Malik Al-Houthi setelah tewasnya Hussein. Sampai sekarang mereka terus mencari-cari kaum muslimin untuk menumpahkan darah-darah mereka, mengusir dari kampung halaman mereka, merusak kehormatan kaum muslimin. apa yang terjadi di Dammaj ketika itu bukanlah suatu hal yang tersamarkan bagi kita. Mereka memblokir kaum muslimin ahlus sunnah yang ada di Dammaj ketika itu. Padahal mereka adalah orang-orang yang datang ke sana untuk menuntut ilmu. Sangat sedikit di antara mereka yang berusaha membela diri dengan senjata yang ala kadarnya. Sementara di sana para wanita, orang-orang tua, anak-anak, mereka dikepung lebih dari 2 bulan lamanya. Luar biasa. Lalu mereka menghancurkan masjid-masjid ahlus sunnah. Mengebom masjid ahlus sunnah dengan mengatasnamakan pertolongan untuk kaum muslimin. Bayangkan masjid ahlus sunnah di kita, ketika mereka mengebom masjid tersebut sambil mereka meneriakkan slogan-slogan yang slogan ini diucapkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah dalam revolusi Iran. Al-mautu li Amerika, al-mautu li Israel, wal-la'na ala al-Yahud, wal-nasru lil muslimin. Kematian untuk Amerika, kematian untuk Israel, laknat terhadap Yahudi, pertolongan untuk kaum muslimin. Lalu mereka menghancurkan masjid. Boom. Apa yang kalian hancurkan? Gedung Putih. Yang kalian hancurkan itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Sehingga kalian mengatakan pertolongan untuk kaum muslimin. Ya khubatha. Qatalakumullah. Pada asalnya mereka ini berjumlah sedikit. Oleh karena itu ketika masa pemerintahan Ali Abdullah Saleh itu tidak dianggap. Tapi subhanallah, Syiah enggak bisa dibiarkan. Syiah enggak bisa dianggap enteng, dianggap ringan begitu, tidak. Mereka akan terus menyebarkan kebusukan mereka. Kapan mereka merasa kuat, mereka akan melakukan pengerusakan demi pengerusakan. Akhirnya apa yang terjadi? Semakin meluas kekuasaannya. Semakin mendapatkan dukungan. Terlebih lagi ketika lengsernya Ali Abdullah Saleh. Al-Khain. Ali Abdullah Saleh. Ketika dibom oleh para pemberontak. Orang-orang yang melakukan demonstrasi. Dan orang-orang yang kontra. Dengan kekuasaannya Ali Abdullah Saleh sempat terkena bom, dilarikan kemana? Ke Arab Saudi. Diservis oleh Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi berbuat baik kepadanya, memberikan pengobatan gratis kepadanya. Setelah dia sembuh kembali ke Yaman, bergabung dengan Al-Huthiyun untuk membunuh kaum muslimin, untuk merebut kembali tahta yang telah hilang darinya. Allahul Musta'an. Mereka dari kalangan Syiah ketika merasa punya kekuasaan semakin meluas sampai mereka berhasil menguasai Sana'a. Semakin nampak syiar-syiar Syiah Rafidhah. Sebagian jalan diganti dengan jalan-jalan dengan mengatasnamakan Syari' al-Imam al-Khomeini, Jalan al-Imam al-Khomeini. Berarti siapa mereka? Hah? Mulai diadakan Husainiyat. Husainiyat, acara Karbala. Azan-azan dikumandangkan harus dengan azan model mereka. Hayya 'ala khairil 'amal. Naam. Kaum muslimin dalam keadaan lemah. Padahal ahlus sunnah jumlah yang banyak ketika itu. Mereka bisa melakukan perlawanan. Lebih terkhusus lagi para ulama. Mereka telah memfatwakan jihad melawan mereka. Ditambah lagi keterangan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Sepakat kaum muslimin tentang wajibnya memerangi khawarij, memerangi rafidah apabila mereka berpisah dari jamaatul muslimin. Mereka ini bughat, pemberontak terhadap pemerintahan yang sah, lalu kemudian ditambah dengan istighfar am, pengumuman resmi dari presiden untuk berjihad melawan Al-Houthiyah, para pemberontak itu. Dan di antara akhirah Ahlus Sunnah adalah berjihad bersama dengan imam. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan ketika ada sebagian mereka yang mengatasnamakan masyayikhul Yaman, mengatakan bahwa ini peperangan karena kursi, ini peperangan fitnah, ini muamarah, kalian menjauhkan diri, jangan ikut-ikutan. Sampai menandatangani pernyataan kufur, perjanjian kufur, yang mengatakan bahwa antara Ahlus Sunnah dan Syiah itu sama, agamanya sama, nabinya sama, kita semua adalah muslimun, musuh kita juga sama. Sadar gak siapa musuh Rafidah? Siapa musuhnya Rafidah? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu musuhnya Rafidah. Lalu kalian mengatakan musuh kita sama. Lalu kalian siapa? Ketika Houthiyah hendak memerangi Yaman Selatan, ingin menguasai Aden, apa katanya Muhammad al-Imam al-Ma'dari? Embatih tiarap kalian, jangan melakukan perlawanan, biarkan mereka masuk. Masya Allah, kalian ingin menjadikan Yaman menjadi Iran kedua, bahkan lebih dahsyat. Kalau mereka punya kekuatan di negeri Yaman, maka mereka menyusun kekuatan, menghimpun kekuatan dalam keadaan mereka berbatasan dengan Arab Saudi, yang di sana ada Haramain. Sebentar lagi mereka pun akan melakukan seperti apa yang telah diperbuat oleh kaum Syiah Rafidah Al-Qaramithah pada abad yang keempat ketika itu. Maukah kita demikian? Alhamdulillah, para ulama mereka sabat, kokoh dengan fatwa mereka, memfatwakan jihad melawan Houthiyah. Alhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan memelihara Raja Salman yang membentuk asifatul hazm, yang benar-benar menghancurkan kekuatan Houthiyah, terkhusus kekuatan persenjataan mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memporak-porandakan mereka. Dan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pergolakan antara kaum muslimin dengan Syiah tidak akan berhenti sampai di sini, akan terus berlanjut. Karena memang dasar keyakinan mereka itu adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Dasar keyakinan mereka itu adalah menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Kapan mereka diberi kekuatan, kapan mereka merasa mereka mampu untuk melakukannya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Sampai keluarnya imam yang mereka sebut sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi khurafah, yang tidak ada wujudnya. Boleh saja nanti ketika mereka sudah merasa punya kekuatan, maka diangkatlah seorang, dianggap sebagai Imam Mahdi, disuruh masuk lubang sirdab dulu terus keluar. Inilah Imam Mahdi. Wujud Imam Mahdi gak ada versi mereka. Anaknya Al-Hasan Al-Askari itu gak ada. Kata mereka, mereka terus menunggu. Lalu mengapa sekian abad lamanya Imam Mahdi itu tidak muncul? Yang membawa mushaf Fatimah itu tidak muncul, membiarkan umat ini berjalan di atas kesesatan. Kenapa Imam Mahdinya tidak muncul-muncul sampai sekarang? Diriwayatkan oleh Al-Khulaini dengan sanadnya sampai kepada Zurarah bin A'yan. Perawinya ini Zurarah bin A'yan. Zurarah bin A'yan ini disebutkan dalam daftar perawi-perawi mereka, Rijalul Kishi. Jadi mereka juga punya kitab tentang biografi para perawi. Zurarah bin A'yan berdasarkan pengakuan mereka seorang Nasrani. Meriwayatkan hadis-hadis Syiah menjadi andalan perawi yang disebutkan oleh Al-Qulain dalam kitabnya Al-Kafi. Zurara bin Ayyan, Nasrani. Dia meriwayatkan, dia mengatakan, aku mendengarkan Abu Abdullah, maksudnya Ja'far As-Sadiq. Yaqul, dia mengatakan, inna lil qa'imi ghaibatan qabla yaqum. Sesungguhnya Al-Qa'im, Al-Qa'im itu gelar bagi Imam Mahdi mereka, disebut Al-Qa'im. Sesungguhnya Al-Qa'im itu tetap dalam keadaan ghaib, belum muncul ke permukaan, qabla ayyakum, sebelum dia muncul. Lalu saya bertanya, yakni Zurara, saya bertanya, walimah, kenapa? Kenapa tidak muncul Imam Mahdi? Mengapa dia terus bersembunyi? Kata Ja'far As-Sadiq, sebutkan dalam riwayat mereka, innahu yakhafu al-qatal, sambil dia mengisyaratkan ke perutnya, karena dia takut dibunuh. Jadi Imam Mahdinya ini penakut, sampai sekarang sembunyi terus, gak muncul-muncul, penakut. Berdasarkan riwayat mereka. Lalu apa yang terjadi kalau Imam Mahdi mereka ini muncul? Disebutkan dalam riwayat-riwayat mereka, diriwayatkan oleh Al-Kulaini dari Salam Ibn Al-Mustanir, dia mengatakan, aku mendengarkan Abu Ja'far memberitakan, idza qama al-qa'imu 'arada al-iman 'ala kulli nasib, apabila muncul Al-Qa'im, Imam Mahdi mereka, maka dia akan menawarkan kepada setiap nasibi, ahlus sunnah, akan ditawarkan padanya, kamu mau beriman enggak dengan imam kami? Mau masuk enggak ke dalam agama Syiah kami? Ditawarkan kepada mereka. Fa idza dakhala fi bihaqiqah wa illa daraba unuqah. Kalau dia ingin masuk ke dalam agama Rafidah, aman. Tapi kalau tidak, maka Imam Mahdi ini akan memenggal leher nasibi, maksudnya ahlus sunnah. Au yu'addil jizya kama yu'addiha al-yawm ahlul zimmah, atau dia membayar upeti seperti halnya ahlul kitab, ahlul zimmah membayar upeti kepada kaum muslimin. Jadi dianggap kafir ahlul kitab, bayar upeti. Wa yashuddu ala wasatil himyan wa yukhrijuhum min al-amsar ila as-sawad. Lalu kemudian diberi tanda di bagian celananya, tali, tanda bahwa mereka ini dari nawasib. Lalu kemudian mengasingkan mereka dari kota-kota, lalu ditempatkan di tempat-tempat terpencil. Kalau istilah kita, di Nusa Kambangankan ahlus sunnah itu. Dimasukkan ke Nusa Kambangan, dikucilkan. Dan diriwayatkan pula dalam tafsir Safi dari Ja'far, dia mengatakan, idza kharajal qa'im qatala dharari qatalatil Husain alaihi salam bi fi'ali abaihim. Apabila keluar Al-Qa'im, Imam Mahdi, maka dia akan membunuh, maka dia akan membunuh orang-orang yang membunuh Al-Husain radhiyallahu anhu. Ya. Keturunan-keturunan para pembunuh Husain itu semua akan dibunuh, disebabkan karena perbuatan ayah-ayah mereka. Jadi kalau Imam Mahdi muncul, Imam Mahdinya mereka muncul, maka dia akan membunuh keturunan siapa saja yang ada sangkut pautnya dengan mereka yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Ya. Yang membunuh Husain siapa? Kalian juga. Kalian dari kalangan Rafidah. Kalian yang membunuhnya. Kalian yang berkhianat. Silahkan kalian bunuh kaum kalian sendiri. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Al-Mufid dari Ja'far Ibn Al-Baqir, dia mengatakan, idza qama al-qa'im min ali Muhammad salawatullahi wasalamu alaihi فأقام 500 من قريش فضرب أعناقهم. Apabila bangkit Imam Mahdi dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menghidupkan 500 orang Quraisy. Dihidupkan dari kematian. Fadaraba a'naqahum, lalu leher-leher mereka dipenggal oleh Imam Mahdi. Thumma aqama 500 ukhra, lalu kemudian setelah 500 orang ini dibantai oleh Imam Mahdi, yang sudah mati 500 orang Quraisy dibangunkan lagi, dipenggal lagi. Jadi sudah mati dibangunkan lagi. Afwan. Terlalu semangat. Yang sudah mati dibangunkan lagi, dipenggal lagi satu persatu. Enggak ada kerjaan ini Imam Mahdinya. Yang sudah mati dihidupkan lagi. Thumma 500 ukhra. Kemudian 500 orang Quraisy yang lain lagi, lalu dipenggal lagi. Dia melakukan itu sebanyak 6 kali. Tidak ada kerjaan. Haus darah. Yang sudah mati dihidupkan. Orang Quraisy lagi. Orang Quraisy. Mereka adalah bangsa yang dimuliakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memuliakan mereka. Sehingga kata para ulama ini menunjukkan kedengkian mereka terhadap bangsa Quraisy. Kedengkian mereka kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari Quraisy. Ya. Kenapa orang Quraisy? Apa kesalahan? Apa dosanya orang-orang Quraisy? Karena kalian berasal dari Persia. Karena kalian adalah antek-antek Majus. Para pengikutnya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dan juga mereka meriwayatkan dalam tafsir Al-Iyashi, mereka meriwayatkan bahwa Abu Abdullah As-Sadiq mengatakan, inna awwala man yukarru ila dunya Al-Husain. Sesungguhnya orang yang pertama kali dikembalikan ke dunia, keyakinan raja'ah, di akhir zaman nanti akan hidup semua. Yang sudah mati, itu akan hidup kembali. Yang pertama kembali ke dunia adalah Husain alaihissalam dan para sahabatnya. Demikian pula Yazid bin Muawiyah dan para sahabatnya. Fayaqtuluhum hadwal khudzati bil khudzah. Jadi Husain dan para pengikutnya hidup, Yazid bin Muawiyah dan para pengikutnya hidup, lalu kemudian Husain memenggal mereka satu persatu. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dan banyak lagi dari riwayat-riwayat mereka kaum Syiah Rafidhah yang menunjukkan kebencian mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Dan pertumpahan darah itu tidak akan ada akhirnya sampai munculnya Imam Mahdi. Semakin banyak terjadi pertumpahan darah, sehingga ba'asyirul ikhwah rahimakumullah, dari sejarah sebelumnya sampai kemudian cita-cita mereka yang akan datang, semuanya dipenuhi dengan pertumpahan darah. Inilah sikap radikalisme dari kaum Syiah Rafidhah yang mengharuskan kita waspada. Pemerintah kaum muslimin harus waspada dari bahaya mereka. Mereka tidak akan beristirahat. Mereka akan terus membuat makar. Kaum muslimin berhusnudzan kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, bersangka baik kepada mereka. Ketika mereka punya kekuatan, kalian akan dihinakan. Akan ditumpahkan darah-darah kalian. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, wajib bagi kita yang pertama belajar. Pelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dalami Al-Qur'an, dalami sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan penuh kesungguhan. Ajarkan keluarga kita. Sebarkan dakwah ahlus sunnah ini dan beri peringatan kepada kaum muslimin tentang bahaya Syiah Rafidhah yang bukan hanya merusak akidah akan tetapi merusak tatanan negara, tatanan kehidupan kaum muslimin. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Siapa yang mampu untuk menyampaikan kepada jajaran pemerintahan, sampaikan. Berikan nasihat kepada mereka. Beri peringatan terus. Semangat untuk berdakwah. Jangan beristirahat ma'asyarul ikhwah. Mereka ini terus setiap hari membuat kegiatan-kegiatan. Mereka punya organisasi-organisasi, Ikatan Jemaah Ahlul Bait dan yang lainnya. Mereka membuat, membangun madrasah, sekolah-sekolah untuk mendidik dan menanamkan keyakinan Rafidah tanpa sadar ke tengah-tengah kaum muslimin atau ke generasi kaum muslimin. Ini mengharuskan kita waspada, ma'asyiral muslimin, dan tidak ada yang bisa untuk menghalangi mereka dan membentengi arus dari dakwah kaum Syiah Rafidah kecuali Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, merekalah orang-orang diharapkan untuk menebarkan sunnah di tengah-tengah kaum muslimin sehingga mereka benar-benar memahami sunnah dan mengetahui keburukan dan kejahatan kaum Rafidah. Saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Bagaimana kita menjawab syubhat bahwa di Yaman Ahlu Sunnah tidak bisa menghadapi Syiah dengan senjata karena Syiah persenjataan lengkap, jumlah dan pendukungnya banyak, dibantu Iran, rata-rata mereka sudah terlatih perang. Para ulama di Yaman yang tidak memfatwakan jihad lebih mengetahui kondisi di sana. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hal ini telah dijawab oleh para ulama. Dari sisi kekuatan, walhamdulillah kaum muslimin punya kekuatan. Namun yang menyebabkan munculnya kelemahan di tengah kaum muslimin karena munculnya fatwa-fatwa miring dari mereka yang disebut sebagai masyayikhul Yaman. Kalau seandainya mereka memfatwakan jihad melawan Houthiyah, niscaya kekuatan Ahlus Sunnah semakin besar. Akan tetapi mereka ini yang mukhadzirin, mereka yang menjauhkan Ahlus Sunnah dari fatwa ulama. Ini pertama, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Houthiyah ini memang harus diperangi berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Wajib memerangi Khawarij dan wajib memerangi Rafidah. Disebabkan apa? Karena mereka memerangi kaum muslimin. Kaum muslim hanya membela diri. Kaum muslimin melakukan pembelaan. Merekalah para pemberontak. Merekalah yang mufaraqah jamaatil muslimin. Wajib memerangi mereka. Nah. Kemudian yang ketiga, kenyataan menunjukkan bahwa mereka diporak-porandakan kekuatannya. Alhamdulillah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi secara kenyataan pun mereka terkalahkan. Dan apa yang difatwakan oleh para ulama, alhamdulillah, benar adanya. Mereka membela kaum muslimin, mereka membela negeri Yaman untuk tidak terjatuh ke dalam kekuasaan budak-budak Abdullah bin Saba. Yang kalau dibiarkan mereka seperti fatwa Muhammad Al-Imam Ma'bari, sudah enggak bisa dibayangkan gimana kondisi Yaman. Kalau seandainya rakyat Yaman berdiam diri, tidak melakukan perlawanan, tidak bisa dibayangkan. Dan tidak akan bisa dibayangkan marakis Ahli Sunnah itu akan selamat. Tidak akan bisa. Cuman sekarang mereka belum berbuat sesuatu tentang terhadap marakis tersebut. Karena mereka melihat, wah ini gampang ini belakangan. Ini sudah pada diam semua. Ya, Muhammad Al-Imam, markasnya Muhammad Al-Usabi. Ini orang-orang yang tenang-tenang. Ini belakangan, gampang. Yang harus dihadapi ini mereka-mereka yang memfatwakan jihad. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan kekuatan mereka. Nah, yang membingungkan ketika keluar fatwa dari Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, fatwa jihad memerangi Rafidah, Muhammad Al-Wusabi mencak-mencak. Katanya dia, kenapa kalian tidak memerangi Rafidah yang ada di negeri kalian? Maksudnya di Saudi. Yang tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Di Yaman itu, Rafidah itu melakukan pemberontakan. Sehingga para ulama, mereka memfatwakan untuk wajib melakukan pembelaan. Dan memerangi mereka. Mereka yang memulai, mereka yang melakukan pemberontakan, mereka yang membunuh kaum muslimin. Tidak bisa disamakan dengan kondisi Rafidah yang ada di Arab Saudi. Lemah. Dan itu pun tentu harus dengan izin dari penguasa. Penguasa yang berhak untuk bertindak dalam menegakkan hukum-hukum syar'i. Tidak bisa disamakan. Belakangan ini keluar pernyataan dari Muhammad Al-Usabi setelah dia dibiayai gratis oleh pemerintah Arab Saudi, memuji-muji Asifatul Hazm. Gimana sih? Membingungkan. Sudah rujuk belum dari fatwa sebelumnya yang melecehkan Syekh Rabi'i? Kok keluar lagi fatwa baru memuji-muji Syekh Rabi'i, memuji Asifatul Hazm? Asifatul Hazm itu datang ke negeri Yaman untuk memerangi Husiyah dan menjalankan fatwa para ulama. Kenapa sekarang engkau memujinya? Aneh. Yang lain tetap mengatakan ini perang karena kursi, ini perang karena perebutan kekuasaan. La ilaha illallah. Mau dibiarkan mereka punya kekuasaan, Asy'iah, lalu mereka membantai kaum muslimin, membantai ahlus sunnah, menjadikan Yaman seperti Iran. Wallahul musta'an. Apa tanggapan antum Ustaz dengan pernyataan antum tidak usah urus-urus Yaman dan Saudi? Itu urusan orang-orang berilmu. Sementara kaum muslimin Yaman dan tentara Saudi sedang menegakkan jihad melawan Syiah di Yaman. Apakah pernyataan di atas termasuk melemahkan semangat jihad atau penggembosan? Antum tidak usah urus Yaman dan Saudi. Maksudnya apa? Tidak, itu urusan orang-orang berilmu. Kalau yang dimaksud kita terjun langsung ke sana, ya jangan. Karena itu harus dengan izin waliyul amr. Nah, tapi kalau yang dimaksud berjalan di atas nasihat para ulama, berfatwa berdasarkan kaidah-kaidah syar'i, keterangan yang datang dari para ulama untuk membela kaum muslimin, menyelamatkan akidah mereka, dikatakan tidak usah ikut campur, ya ini tidak benar. Seperti ini, ketika Muhammad al-Imam al-Ma'bari menandatangani pernyataan kufur wathiqah dengan Abdul Malik al-Houthi, dan dia tidak terpaksa melakukan itu, bahkan dia menyatakan dengan tegas dalam khutbatul Id, tidak ada seorang pun yang bisa mengatur saya, ini berada dalam kekuasaanku, saya yang berhak, tidak ada paksaan. Yang menyebabkan para ulama membantahnya, bahkan Syekh Ubaid Hafizullah Ta'ala mengatakan tentangnya, mubtadi' wal ikhwani. Kita anteng-anteng saja, tenang-tenang saja, sudah enggak usah dibahas. Masya Allah. Di mana ghirah kecemburuan kita untuk menyelamatkan akidah kaum muslimin? Di mana kecemburuan kita untuk membela al-haq? Kokoh di atas al-manhajus salafi, melihat kemungkaran? Melihat Muhammad al-Imam menandatangani pernyataan kufur, lalu kemudian kita diam saja? Itu urusan ulama. Iya, ulama yang memberi nasihat kepada kita, memberi keterangan kita, kita mengikuti ulama. Kita mengikuti saran mereka, kita mengikuti fatwa mereka. Al-barakatu ma'a akabirkum. Berkah itu bersama dengan ulama besar di antara kalian. Masya Allah, sudah zuhur ini ya. Jadi saya kira sampai di sini insya Allah. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.